Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wala ba'd. Hadirin Allah muliakan, marilah kita membuka majlis ini dengan meminta pertolongan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan keberkahan, dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah. Sebagaimana marilah kita bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat ilmu dan iman, nikmat yang membuat seorang hamba itu bertahan, bahkan bukan hanya bertahan tapi menikmati apa yang Allah berikan kepada dia. Maka marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin Allah muliakan, banyak orang yang tidak menyadari bahwa nikmat ilmu itu betul-betul nikmat yang sangat berharga, sehingga mereka meremehkan. Mereka lebih fokus kepada ilmu dunia, walaupun itu baik, tapi yang jadi masalah melalaikan ilmu akhirat mereka, menghabiskan seluruh waktunya untuk kehidupan yang hanya mungkin 60-70 tahun, tapi melalaikan kehidupan yang ribuan tahun ke depan. Hadirin Allah muliakan, Allah gak suka dengan orang-orang seperti itu. Allah terangkan mereka di awal-awal surat Ar-Rum, tepatnya di ayat ke-7, ketika Allah berfirman, ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wahum anil akhiratihum ghafilun. Mereka itu jago dan mengerti hal-hal yang zahir dari dunia. Jadi hal-hal yang zahir dari dunia itu ngerti mereka. Pokoknya bicara detail tentang bidang dia, aduh, dijawab dari A sampai Z. Sampai perintilan-perintilannya dijelasin. Expert banget, pakar. Emangnya gak boleh? Boleh, tapi jadi masalah adalah wahum anil akhiratihum ghafilun. Mereka lalai tentang akhirat mereka. Mereka lalai tentang akhirat mereka. Mereka gak ngerti tentang iman. Gak ngerti bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keyakinan terhadap takdir dan lain-lain. Oleh karena itu jemaah sekalian, beruntunglah kita ketika kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi dan menghabiskan waktu kita demi akhirat kita sebagaimana kita tidak melupakan dunia. Dan itu yang Allah inginkan dari kita. Sekali lagi, jangan sampai lalai, karena sifat ini tidak disukai dan sudah diingatkan di dalam Al-Quran. Dalam surat Ar-Rum ayat 7 di atas, ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wahum anil akhiratihum ghafilun. Mereka mengerti hal-hal yang zahir, yang lahiriah, yang tangible dari dunia, tapi mereka lalai tentang kehidupan akhirat mereka. Oleh karena itu, ini yang perlu kita camkan. Jamaah yang Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita belum move on dari At-Talaq ayat 2 dan 3 karena ayat ini begitu luar biasa, begitu penting, dan begitu harus kita tancapkan di dalam diri kita, khususnya di saat-saat ini, di saat kondisi gak mudah, di saat pandemi, di saat resesi atau mengarah ke resesi, di saat banyak orang kehilangan pekerjaannya, di saat banyak pengusaha gulung tikar. Jamaah Allah muliakan, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, Al-Imam Ibnul Qayyim, dan ini yang ingin kita tekankan pada kesempatan kali ini, beliau menyatakan bahwa talibun nufudhi ilallahi wa daril akhirah, orang yang berjalan pulang kembali kepada Allah dan mencari kampung akhirat, harus punya sebuah sifat. Bahkan beliau katakan ini berlaku untuk semua disiplin ilmu, semua keahlian, semua ekspertis, dan semua kedudukan. Artinya ini sifat universal bagi seluruh orang sukses. Anda mau sukses dimanapun, Anda harus punya sifat ini. Beliau katakan di antara sifat-sifat tersebut adalah qa'iman bima yahtaju ilaihi min asbabi ma'unati. Dia itu harus memperjuangkan dan memiliki hal yang dia butuhkan agar dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Kalau dia pulang kepada Allah, sehingga dia kembali bertemu Allah di surga, dia mendapatkan husnul khatimah. Jadi poinnya gini jamaah sekalian, apapun kondisinya, fokus kita itu mengejar apa yang kita butuhkan agar bisa sampai ke sana, agar bisa sampai ke sana. Seberat apapun kondisi yang sedang kita alami, fokus apa yang saya butuhkan. Jangan terdistract dengan masalah, lalu kendala atau obstacle yang ada di kehidupan kita, sehingga kita sibuk tuh ngurusin yang kita gak butuh sebenarnya. Kita gak butuh. Kita gak butuh. Contoh misalnya, ada pasang suami mau naik haji, lalu milih travel misalnya, nggak jadi berangkat, atau akhirnya visanya nggak keluar. Yang milih travel si suami, si istrinya marah menegur dia, udah kan aku udah bilang kan jangan pilih yang itu, pilih travel ini aja, ini travel temanku, bla bla bla bla bla. Akhirnya si suami kepancing, marahlah sama istrinya. Nah pertanyaannya, emangnya kita butuh marah untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kan gak butuh. Anda naik haji mau ngapain? Mau kembali kepada Allah? Anda naik haji mau ngapain? Mau mendapatkan kepala Allah, mendapatkan surga Allah. Wal hajjur mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Berarti Anda ingin surga. Emangnya Anda butuh marah-marah untuk masuk surga? Anda kan enggak butuh marah-marah. Terus kenapa ribut suami istri? Bisa dipahami hadirin. Sederhana ya, tapi ini keseharian banget loh. Sekarang nih semua atau banyak pihak work from home atau learn from home, akhirnya timbul masalah segala macam, ribut lah. Emangnya Anda butuh ribut-ribut? Anda kan gak butuh ribut-ribut. Terus kenapa Anda ribut-ribut? Setiap kita fokus pada apa yang kita butuhkan dan Anda kejar itu, jangan terdistract dengan masalah yang ada, kendala yang ada atau obstacle yang ada di keseharian kita. Itulah ujiannya. Itulah ujiannya. Nah ketika, kembali lagi ke ayat kita, ketika kita butuh solusi atau ketika kita mencari solusi atau kondisi keuangan kita benar-benar menipis di hari-hari ini, apa yang kita butuhkan? Jawabannya takwa. Dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa, Allah akan berikan solusi dan Allah akan berikan jalan keluar atau rezeki dari arah yang tidak Anda yang tidak Anda duga-duga. Ya udah fokus ke sana. Fokus ke sana. Anda berarti butuh apa? Kita butuh takwa. Ya udah fokus bertakwa. Dan jangan terdistract, jangan teralih, jangan terpecah konsentrasi pada beberapa kendala. Fokus ke sana. Setiap hari saya harus bertakwa hari ini. Besok masuk, saya harus bertakwa hari ini. Nanti masuk lagi Rabu, saya harus bertakwa hari ini. Kamis, masuk hari Kamis, saya harus bertakwa hari ini. Karena itulah solusi, itu yang kita butuhkan. Saya harus totalitas, saya harus habis-habisan, saya harus bersabar. Sebagaimana kita katakan, karena seringkali solusi bukan ada di level pertama. Seringkali solusi bukan ada di ronde kedua atau ketiga. Solusi itu ada di level terakhir. Ada di ronde ke-12 misalnya. Nah kalau kita gak fokus pada apa yang kita butuhkan, ya belum sampai ronde ke-12 sudah KO. Udah deh. Fokus pada apa yang kita butuhkan dan perjuangkan dengan ketakwaan gitu. Dan kita butuh takwa itu sendiri. Itu hal yang perlu kita camkan jamaah sekalian. Kemarin saya berbincang dengan salah satu keluarga yang dekat dengan keluarga kami. Salah satu keluarga beliau suami istri sudah ngaji dan berusaha mengamalkan apa yang dipelajari, tentu saja sebagaimana kita semua, apalagi saya, kita berusaha mengamalkan dengan segala keterbatasan dan kekurangan kita sebagai manusia. Dan beliau sebagaimana banyak orang lainnya mengalami kendala pekerjaan. Kontraknya tidak diperpanjang. Lalu dapat pekerjaan di perusahaan lain, tiba-tiba karena pandemi ini di-cut sepihak. Dan beliau bekerja di luar negeri, di salah satu negeri kaum muslimin juga. Yang menjadi kendala adalah biasanya sekolah anak-anak. Jadi bukan hanya pekerjaan tapi juga sekolah. Apabila kita tahu masalah pendidikan, seseorang sudah atau anak-anak sudah sekolah di sebuah, atau sudah punya, bahasa tepatnya mungkin sudah punya jalur untuk mengejar cita-citanya, tiba-tiba kontrak orang tuanya gak diperpanjang, sehingga anaknya kan harus balik juga ke atau harus keluar dari negara tersebut karena visa gak diperpanjang, karena belajarnya anak di sekolah tersebut mengikuti visa orang tuanya. Jadi kendalanya gak dapat kerjaan atau kehilangan pekerjaan dan harus keluar dari negara tersebut, dan anak atau anak-anak gak mendapatkan atau tidak bisa melanjutkan jalur pendidikannya untuk sebuah cita-cita yang baik, untuk sebuah cita-cita yang baik insyaallah ta'ala. Dengan ada kendala tersebut dan anaknya tinggal 1 tahun lagi untuk menyelesaikan jalur itu, untuk menyelesaikan program itu, kan sayang banget ya, udah tinggal 1 tahun lagi terus harus keluar, dan program itu mungkin sulit ditemukan di tempat lain, dan kalau pindah ke Indonesia setangkap saya gak ada solusinya, program itu gak ada dan lain-lain. Itu yang sepenangkap saya, mungkin saya salah, tapi itu poinnya. Itu kejadian awal beliau mendapat kendala, kalau gak salah sebelum Ramadan, mungkin di Mei atau April atau Mei. Maka beliau putuskan untuk fight di negara tersebut dan lobby untuk bisa, artinya beliau cari pekerjaan yang halal, cari ke sana, cari ke sini, cari ke sini. Gak meminta-minta, tapi beliau menjual keahlian, ekspertis beliau. Dan akhirnya belum dapat, tapi perusahaan yang itu kasih jangka waktu lebih untuk bisa, atau visanya dikasih jangka waktu tambahan, karena kalau visa habis kan harus keluar dari negara tersebut. Sedangkan pekerjaan udah gak ada di perusahaan itu. Tapi alhamdulillah, walaupun kontrak tidak diperpanjang, visanya dikasih tambahan sama perusahaan itu. Oke, kita akan extend visa Anda. Extend visa Anda sampai akhir September. Jadi dari Mei, Juni, Juli, Agustus, September, 5 bulan kurang lebih ya. Seperti itu. 5 bulan tuh berjuang, enggak pasrah. Dan fokus pada kebutuhan. Kebutuhannya apa? Kebutuhannya pekerjaan dan bagaimana anak menyelesaikan program di negara tersebut. Udah fokus ke sana aja. Ada apapun penawarannya, kalau poin ini nggak dapat, maka bahkan faktor anak mendapat menyelesaikan program itu lebih dominan, karena alhamdulillah artinya pekerjaan bisa didapatkan lebih lebih luas dan lebih fleksibel lagi. Tapi kalau program anaknya itu di sana dan tinggal satu tahun lagi, tinggal satu tahun lagi. Kalau coba terus. Sampai kalau masa sebulan yang lalu atau satu setengah bulan saya bicara dengan beliau, tanya beliau gimana hasil pekerjaan dalam belum Ustaz. Tapi keputusan saya sudah bulat. Saya coba bertahan di negara ini selama satu tahun. Yang penting anak saya bisa menyelesaikan programnya. Terserah mau kerja apapun. Dia mau kerja apapun terserah. Yang penting anak selesai sampai programnya. Baru begitu anaknya selesai, bisa balik ke Indonesia atau cari ke tempat lain. Tapi ini tinggal satu tahun lagi. Semua kerangkang sudah dibangun, tinggal satu tahun lagi. Dan kalau harus angkat kaki dari sini, susah. Bisa buyar semua. Jadi fokus. Dan ketika belum sampai menyatakan itu, ternyata tidak ada kepastian juga. Belum ada solusi yang jelas. Artinya enggak serta-merta ngomong begitu terus dapat visa sampai tahun depan. Enggak, harus berjuang. Mungkin harus kerja di sana, kerja di sini, kerja di situ. Dan harus downgrade. Yang awalnya dapat gaji yang mapan harus turun. Dan mentok-mentok mungkin yang enggak kerja apa-apa tapi yang penting dapat visa. Pokoknya apapun akan diraih, yang penting bisa dapat visa sampai tahun depan demi anak tersebut. Dan fokus ke sana. Setiap saat fokus ke sana. Doa kepada Allah, berzikir kepada Allah. Dan enggak curhat kepada manusia. Enggak cerita-cerita. Kecuali berkaitan dengan cari pekerjaan. Enggak ngeluh. Enggak curcol. Tapi fight. Itu deh, fokus pada yang kita butuh. Kita butuh apa sih? Kita butuh visa sampai tahun depan demi anak kita. Dan cita-citanya positif, bermanfaat bagi umat, bermanfaat bagi agama dan sebagainya. Udah fokus ke sana. Dan mulai nyari dan jangan gengsi, jangan milih-milih segala macam. Pokoknya apapun yang penting bisa bertahan di sana selama satu tahun lagi, baru setelah itu pulang. Langsung Allah kasih solusi? Enggak. Disuruh berjuang dulu sama Allah. Ronde pertama, ronde kedua, ronde ketiga, ronde keempat, dan seterusnya. Lalu Allah kasih solusi? Belum. Allah uji dengan jalur yang haram. Jalur kebohongan. Ada solusi, tapi harus bohong. Oh, itu kan berat. Dan kita ngalamin lah gitu-gitu deh. Udah coba bertahun. Lab pertama, lab kedua, lab ketiga. Lab keenam nih, kayaknya ada solusi. Ternyata haram solusinya. Dan dalam kondisi itu kita mulai capek. Mungkin perbekalan kita udah mulai tipis. Terus segala macam. Dan contohnya kan man, udah diambil aja. Darurat. Udah coba yang ini deh. Lu cerita ada solusi. Tapi maksiat. Tapi ada kebohongan di situ. Dan beliau putuskan untuk tidak ambil. Kenapa itu tadi? Yang kita butuhkan apa jamaah? Yang kita butuhkan adalah ketakwaan. Biar ada solusi. Dan kebohongan gak nyambung dengan ketakwaan. Seperti air dan minyak. Iya, dia ambil. Fokus pada ketakwaan. Kita butuh apa? Visa dengan cara yang halal. Karena cara yang halal adalah bagian dari ketakwaan. Dan itulah solusi. Ya udah fokus ke sana. Yang lain tuh tutup mata. Fokus ke visa halal. Contoh seperti kasus ini. Kejar. Terus misalnya tadi di ronde ke-5 atau ke-6. Ronde ke-7, ronde ke-8, ronde ke-9, ronde ke-10. Gak ada solusi. Gak ada solusi sama sekali. Oh, itu gak mudah loh jamaah. Itu syaitannya udah main lagi tuh. Tuh kan, coba yang kemarin diambil. Bener kan darurat? Kan begitu kalau syaitan main. Sekarang ada solusi nih. Dan waktu udah semakin dekat. Sampai pada hari dimana visa yang ditangguhkan oleh perusahaannya habis lagi. Dan kalau visa habis itu semua harus angkat kaki dari negara tersebut. Dan anak gak mendapatkan penyelesaian programnya. Terus, terus, terus. Sampai benar-benar ronde ke-12 ya, Mak. Itu akhirnya beliau mengajukan ke perusahaan, tolong kasih saya satu, kan masih nyari pekerjaan, pekerjaan sana, pekerjaan sini, segala macam. Lalu ada titik terang, tapi waktu udah mepet. Akhirnya minta kesempatan satu hari lagi. Tolong tambahin tenggang waktu visa saya satu hari lagi aja. Banyak satu hari begitu berarti di banyak orang. Kita buang-buang satu hari. Aduh, hari Senin ini ngapain ya? Oh, tidur-tidur. Selasa saya baru mulai lagi. Ini belum minta tolong satu hari lagi. Karena satu hari berarti untuk ngurus-ngurus pekerjaan. Dan benar-benar sampai pada hari H, beliau dapat pekerjaan. Dan halal. Dan sesuai yang diinginkan. Dapat kontrak baru. Dan itu dramanya luar biasa. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih solusi. Dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga. Dan juga dari benar-benar dari arah yang tidak diduga-duga. Dia dapat perusahaan, dia dapat kontrak dari perusahaan yang selama pandemi ini melayoff banyak ekspatriat di negara tersebut. Dan dia punya ide untuk mengajukan CV ke perusahaan tersebut di ronde pertama, ronde kedua, atau ronde ketiga. Tapi gak jadi. Karena ada omongan pesimis, atau ada, bukan omongan pesimis, ada omongan bilang, yang jangan kesana. Karena ini perusahaan lagi layoff atau memutus kontrak banyak karyawan ekspatriatnya. Intinya gini, Allah gak bukakan jalan beliau untuk meng-apply atau memasukkan CV di ronde pertama, ronde kedua, ronde ketiga. Tapi jalan itu baru Allah buka di ronde-ronde terakhir. Itu poinnya. Di ronde ke-10, ke-11, ke-12. Kenapa? Karena kalau Allah buka di ronde pertama, kedua, ketiga, kemungkinan besar ditolak. Karena pada saat itulah terjadi pengurangan karyawan. Ditolak. Tapi begitu di ronde pertama, ronde kedua, ronde ketiga, itu perusahaan sudah kalau bahasa itu mungkin cuci gudang segala macam. Terus ternyata setelah itu mungkin mereka evaluasi, mereka membutuhkan pihak yang punya keahlian tertentu, dan masuklah Allah atur di ronde ke-11, ke-12 keahlian itu dimiliki oleh si fulan ini, bapak fulan ini. Dia play. Oh, ini saya butuh ini. Keahlian ini belum ada. Terus kita udah. Dan mungkin kondisi mulai sebagian mulai settle, atau orang bisa, ya orang macam-macam jamaah sekalian. Strategi masa depan kita aja bulan lalu sampai sekarang beda, apalagi perusahaan. Intinya adalah bagi banyak orang, siapa yang mau dapat solusi atau harus spot jantung dulu sampai ronde ke-12? Tapi ternyata itu solusinya. Kalau beliau masukkan itu ke ronde pertama, ronde kedua, ronde ketiga, kemungkinan besar ditolak. Karena perusahaan sedang cuci gudang pada saat itu. Makanya Allah berfirman jemaah sekalian dalam surat Ali Imran ayat terakhir, isbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, sabarlah kalian dan kuatlah kesabaran kalian. Tahan terus sampai mentok. Tahan. Dan warabitu. Dan warabitu itu menjaga perbatasan. Kalau kita bisa bahasakan dengan bahasa simpel, tetap jaga di pos kalian. Jangan kemana-mana. Udah, disuruh jaga perbatasan, jaga perbatasan. Apapun jaga perbatasan. Tetap di pos kita. Saat kita berjuang, kondisi apapun tetap di pos kita. Dan bertakwalah. Ini lihat closingnya, ditutup, bertakwalah kepada Allah. La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Lihat dalam Al-Imran 200, agar kalian beruntung. Lalu dalam At-Talaq ayat 2 dan 3, dapat rizki dari arah yang tidak ia duga-duga. Apakah sekali lagi, apakah gak ada hubungannya? Ayat ini mengatakan agar kalian beruntung. Lalu At-Talaq ayat 2 dan 3, min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak kalian duga-duga. Bukankah itu keberuntungan? Nah, ini solusinya. Jadi bukan, enggak harus takwa hari ini solusinya H plus 1, enggak. Isbiru wasabiru, sabar dan pertahankan kesabaran, kuat-kuatan nafas kesabaran. Sabar dan kuat-kuatkan nafas kesabaran. Itu tadi. Kalau perlu minta tambahan waktu lagi. Selama tidak halal, selama halal dan kita tidak merendahkan diri, saya minta tambahan waktu. Perjuangkan sampai injury time. Dan tetap di pos ketakwaan. Warab itu, jangan kemana-mana. Tetap di pos. Fight di situ. Dan fokus kepada apa yang kita butuhkan, kata Ibnul Qayyim. Kita butuh apa? Oh, untuk bertawa kita butuh ilmu. Fokus pada ilmu. Oh, agar saya bisa istiqomah, saya butuh guru. Fokus pada guru. Oh, untuk istiqomah atau untuk dapat solusi dan bertakwa, saya butuh sahabat-sahabat yang soleh atau soleh. Kejar itu dan fokus pada itu. Jangan terdistract. Kita ini kebanyakan blanknya. Gara-gara masuk itu lupa mau ngapain ya. Loh, Anda fokus terhadap apa yang Anda butuhkan. Itu tadi, beliau dan keluarga fokus pada apa yang beliau butuhkan. Beliau butuh visa 1 tahun ke depan biar anak bisa sekolah. Udah fokus itu. Ibadah, takarrub dan seterusnya, minta solusi dari Allah. Dan juga hati-hati dalam beribadah, jangan sampai beribadah untuk tujuan dunia. Tapi niatkan untuk akhirat. Lalu tujuan utama adalah ridha Allah dan yakin kepada takdir. Dan sebelumnya beliau cerita, pokoknya kalau Allah takdirkan pulang, ya udah pulang. Ya berarti itu yang terbaik. Bukankah itu inti dari mencari ridha Allah? Ya udah, ridha Allah yang terbaik. Tapi perjuangkan dulu. Fight dulu. Sekali lagi, jangan beribadah untuk urusan dunia. Karena itu kita kena surat Hud ayat 15 dan 16. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Allah akan kasih dunianya, tapi nanti di akhirat tidak ada tempat tinggal kecuali neraka. Kita beribadah mencari wajah Allah dan ridha Allah. Lalu karena Allah suruh kita melakukan yang terbaik, kita lakukan yang terbaik. Allah suruh kita bertahan di pos kita, bertahan di pos kita. Allah suruh kita jangan menyerah. Dan semua itu taqarruban, mendekatkan diri kepada Allah dan fokus pada kebutuhan kita. Seperti kata Ibnu Qayyim tadi, kita butuh apa sih? Oh, kita butuh takwa, fokus takwa. Oke, biar bisa bertakwa, apalagi yang kita butuhkan? Oh, saya butuh ilmu dan kajian. Fokus, harus komit dengan ilmu dan kajian. Karena kalau gak ada ilmu, bahan bakar habis nih. Ya udah, makanya apapun yang terjadi, waktu kajian, waktu belajar gak boleh diganggu-gugat. Karena ini kebutuhan saya. Kalau enggak, lemah saya gak sabar. Saya butuh apa lagi? Oh, saya butuh pembimbing. Fokus pada pembimbing. Saya butuh guru. Kejar guru Anda. Saya butuh sahabat yang soleh, yang ngingetin saya. Jangan gengsi, jemput bola. Habisnya gak pernah dihubungi, gak pernah diajak. Lo yang butuh siapa? Kita kejar. Orang-orang yang berhasil itu fokus pada kebutuhan dia. Dan gak ngurusin orang. Kita gak fokus sama kebutuhan. Gengsi lah, males lah. gak enakan lah, sungkanan, ini tinggal. Gak bisa, fokus pada kurang dan kejar semaksimal mungkin. Dan semua aspek untuk bertakwa saya harus butuh apa? Saya butuh apa? Kejar itu semua komponennya dipenuhi, karena sekali lagi jalan ke depan kan gak mudah. Istiqomah itu susah. Dan solusi gak akan alokasi kalau kita gak bertakwa. Maka seluruh komponen bertakwa penuhi. Dan setiap kita punya kebutuhan beda-beda. Hari itu tadi ada butuhnya sahabat yang soleh atau soleha. Yang lain udah ada, tinggal sahabat yang soleh-soleh gak ada. Itu kejar. Ada yang butuh pasangan, ada yang butuh suami agar bisa membimbing dia. Ada yang butuh istri. Kalau enggak dia jatuh ke dalam yang haram, fokus ke sana. Tapi tempuhlah jalan yang halal. Apa kebutuhan kita untuk bisa bertahan dan mendapatkan solusi dari Allah? Jadi kejar gitu loh. Dan perjuangkan. Karena gak setiap masalah dan atau banyak masalah solusinya bukan di ronde pertama. Dan itu udah dicontohkan. Dan perjuangan kita gak ada apa-apanya dibanding perjuangan para nabi dan rasul misalnya. Hadirin Allah muliakan, lihat Nabi Nuh berjuang ratusan tahun, bukan satu bulan, bukan dua bulan, bukan tiga bulan. Dan beliau ceritakan apa yang beliau alami dengan sebuah doa kepada Allah dalam surat Nuh ayat 5, ayat 6, ayat 7, ayat 8, ayat 9, ayat 10, terus ayat 11 dan seterusnya. Beliau mengatakan, qala rabbi inni da'utu qaumi laila wa nahara. Wahai Rabbku, aku berdakwah kepada kaumku siang dan malam. Siang dan malam. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, enggak. 950 tahun. Siang dan malam. Siang dan malam. Enggak ada waktu libur, enggak ada waktu. Siang dan malam. Berhasil, falam yaziduhum du'ai illa firara. Dan ajakanku, dakwahku tidak menambah kecuali menambah semangat mereka untuk lari. Bukan mendekat, kabur. Dakwah siang malam bukannya mendekat, malah semakin kabur orang-orang. Malah semakin kabur. Bayangin gak sih kita dakwah? Semakin hari bukannya semakin banyak, semakin sedih, semakin kabur orang. Semakin kabur. 1-2 bulan 950 tahun. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Dan setiap aku berdakwah kepada mereka agar engkau ampuni mereka, mereka masukkan jari-jari tangan mereka ke dalam telinga mereka dan menutup baju mereka ke muka mereka, atau menutupkan baju mereka ke muka mereka sebagai simbol mereka enggak suka, sebagai simbol mereka menolak, sebagai simbol mereka enggak terima. Dan terang-terangan tutup telinga, tutup muka, dan mereka sangat menyombongkan diri. Berhenti? Enggak. Ayat berikutnya apa? Tsumma inni da'awtuhum jihara. Lalu aku berusaha mendakwahi mereka, ayat ke-8, secara terang-terangan. Tsumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Lalu aku berusaha mendakwahi mereka secara terang-terangan, dan aku berusaha mendakwahi mereka secara personal, secara sendiri-sendiri, diam-diam. 950 tahun. Kenapa? Karena orang-orang terbaik itu tahu kebutuhannya, tahu apa yang mereka butuhkan. Mereka harus menunaikan tugas mereka, bertakwa. Ya udah, jalankan. Dan ini bukan 1-2 tahun. Ini bukan 3-4 tahun. Kalau harus 950 tahun, 950 tahun. Makanya Allah katakan sekali lagi di Ali Imran terakhir itu, sabar dan kuat-kuatan nafas kesabaran. Warabitu, dan tetap berada di pos. Dan bertakwa. Udah gitu aja. Apapun apapun yang terjadi, tetap berada di pos dan bertakwa. Nanti keberuntungan akan datang. Sabar dulu. Keberuntungan akan datang. Nah, kita akan terburu-buru. Kita ingin begitu hari ini tahajud, besok langsung ada solusi. Bisa, apa susahnya bagi Allah? Tapi di banyak kasus Allah gak mau cara demikian. Apa susahnya bagi Allah? Allah tinggal bilang kun fayakun, jadi maka terjadilah. Tapi kemana tadarruk kepada Rabbul Alamin? Mana merendahkan diri kepada Allah? Mana mengemis kepada Rabbul Alamin? Mana merengek kepada Allah? Mana air mata di sepertiga malam terakhir? Mana ucapan-ucapan lirih? Ya Rob tolong aku, ya Rob tolong aku, ya Rob tolong aku. Ada 950 tahun. Seringkali kita bukannya fokus pada kebutuhan kita, malah fokus sama yang lain. Ya ngobrol lah, ya pergi ke sana kemari lah, ya cari angin lah, ya ngabisin dengan hal mubah yang ada gunanya. Akhirnya gak ada solusi. Makanya itu tadi kata Ibnu Qayyim, fokus dengan apa yang Anda butuhkan, maka Allah akan kasih solusi. Kita butuh apa? Jujur sama kita butuh apa nih? Oh, takwa. Oke, untuk bertakwa kita butuh apa lagi? Itu penuhi, nanti Allah bantu semuanya. Dan melangkah, berjuang. Apa yang kita butuhkan? Itu kejar. Dan setiap orang kebutuhannya seringkali beda-beda. Hadirin Allah muliakan. Maka kita harus meyakini hal ini. Sebagaimana contoh tadi, bisa jadi solusi setelah 5 bulan. Ada orang solusi setelah setengah tahun. Ada solusi 1 tahun. Ada solusi 3 tahun. Nabi SAW 13 tahun harus keluar dari kota Mekah, baru masuk lagi. Jangan terburu-buru. Makanya kan Nabi kata, walakinnakum qaumun tasta'jilun. Kalian ini orang yang terburu-buru. Sabar. Sabar. Barang siapa yang bertakwa, Allah kasih solusi, itu janji Allah. Allah enggak mungkin, Allah enggak kayak kita yang seringkali janji itu miss. Allah enggak pernah seperti itu. Cuman Allah kan enggak pernah mengatakan Allah akan kasih solusi seperti yang kamu inginkan di waktu yang kamu inginkan dan seterusnya. Karena manusia bodoh. Dzuluman jahula, Al-Azab 72. Zolim dan bodoh. Ya kalau semua keinginan pihak yang zolim dan bodoh itu dipenuhi, ya berantakan semua. Kalau dokter mengikuti keinginan pasiennya, ya berantakan pasiennya berantakan. Jangan makan santan ya bu. Tapi aku hobi makan santan dok. Oke, boleh gak masalah, asal tinggalkan jeroan ya bu. Itu kesukaan saya pak dokter. Oke, halalan thayyibah. Ya udah berantakan semuanya. Ya udah, bapak tidurnya cepat ya malam ya. Tenang aja dok, aku tuh gak pernah tidur malam. Aku biasa tidur 2:30 pagi. Oh gak apa-apa. Ya berantakan. Allah pasti kasih solusi. Tapi Allah kan gak pernah mengatakan harus sesuai dengan keinginan kita. Karena siapa kita? Zuluman jahula. Makhluk yang sangat zolim dan bodohnya minta ampun. Al-Azab 72. Sudah kita bahas ayat ini. Allah al-alim. Allah tahu yang terbaik buat kita. Allah al-khabir. Dan lo juga gak mengatakan lo pasti ke solusi di H plus 1, H plus 2, H plus 3, H plus 4. Enggak. Tapi lo janjikan ya ja'allahu makhraja wa irzuku min haitsu la yahtasib. Min haitsu la yahtasib. Dari arah yang tidak ia duga-duga. Dari, di waktu yang tidak ia duga-duga. Jadi kalau ketebak yang ngaca, ya dari ayat ini kan gugur dong dari awalnya. Ayat ini Allah berfirman dari arah, dari tempat, dari waktu yang tidak Anda duga sebelumnya. Yang tidak Anda duga. Itu poinnya. Jadi ketika perhitungan kita meleset, santai aja. Karena ayatnya dari arah yang tidak Anda duga. Kalau semuanya sesuai dengan dugaan kita, ini besok, gue yakin ya besok kejadian. Ini, loh kayaknya ayatnya gak begitu deh. Dan ayat gak mungkin salah kan. Firmannya adalah bin haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak dia duga-duga. Dari tempat dari yang tidak ia duga-duga, waktu yang ia tidak duga sama sekali. Itu yang perlu kita camkan. Ya simpel aja, kita flashback ke beberapa bulan yang lalu, Ramadan. Siapa di antara kita yang merasakan Ramadan tahun ini itu Ramadan terbaiknya? Terus pertanyaan berikutnya, siapa di antara kita yang menduga bahwa Ramadan di tengah-tengah pandemi ini Ramadan terbaiknya? Kadang duga. Tapi banyak orang kasih testimoni demikian. Ya Ramadan kali ini beda ya. Ya ambil ibroh lah. Ambil ibroh. Jadi bukti itu udah banyak. Tapi lagi-lagi manusia zalim, zuluman jahula. Zuluman jahula. Zalimnya minta ampun, bodohnya luar biasa. Saking bodohnya, ini bukti udah depan mata, bukan depan lagi, depan saat ini, belakang, kanan, kiri, itu bukti semua. Enggak nyambung-nyambung juga. Enggak juga. Nanti maksiat lagi. Nanti alasan maksiatnya pakai logika lagi. Padahal Allah sudah mengatakan ya ja'allahu makhraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Maka tugas kita fokus pada apa yang kita butuhkan dan penuhi semua instrumen ketakwaan dan fokus ke sana, fokus ke sana, fokus ke sana. Jangan terdistract dan tetap berada di pos. Itu pesan yang sangat kuat, tetap berada di pos. Isbiru wa sabiru wa rabitu wa taqullah. Sabar dan kuat-kuatan nafas kesabaran dan tetap berada di pos perbatasan, di pos, dan bertakwa. Jangan tetap di pos main gaple ya. Di pos tuh bertakwa. Ya gue di pos terus nih bro, terus ngapain? Main gaple sama main kartu, ya gimana? Dalam tanda kutip, quote and quote ya. Ya tadi malam kok bisa kecolongan kita sama maling. Kalian gak ada di pos, kita ada di pos. Terus ngapain? Tidur. Ya tidur, tetap di pos sampai tidur. Di pos bertakwa kepada Allah. Di pos tapi bertakwa kepada Allah. Nanti Allah kasih salam. La'allakum tuflihun. Kalian pasti beruntung, pasti beruntung. Nama juga keberuntungan. Keberuntungan itu kan gak ketebak namanya keberuntungan. Kalau ketebak semua itu bukan keberuntungan. Wa man yattaqi la yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sekali lagi hadirin yang Allah muliakan. Ada yang dapat solusi 4 bulan, ada yang 5 bulan, ada yang 7 bulan, ada yang setahun, ada yang 3 tahun. Ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun. Bahkan salah satu manusia terbaik 950 tahun. Tapi mereka tetap berada di pos, pos ketakwaan. Yang mereka lakukan adalah terus berusaha memenuhi kebutuhan mereka agar mereka bisa terus berada di pos ketakwaan. Itu yang mereka kejar. Karena emang gak mudah. Tapi Allah tidak akan membebani kita di atas kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah gak membebankan seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Fokus apa yang kita butuhkan dan kejar. Kejar. Makanya bukan berpangku tangan. Ketika kemarin kita bahas rizki itu akan mengejar kalian sebagaimana kematian mengejar kalian, itu bukan berarti berpangku tangan. Ini bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Dan insyaallah besok kita masuk ke ayat berikutnya di pembahasan ketakwaan ini, dan ini penting jemaah. Ketakwaan ini luar biasa, dan ini nasihat seluruh nabi dan rasul. Wallahu taala alam bisawab. Kita buka sedikit sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustadz, amin ya rabbal alamin, sekeluarga dan seluruh semua kaum muslimin dimanapun berada, amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan penanya. Izin bertanya Ustadz, jika kita fokus dengan tujuan yang akan kita capai, apakah kita harus menutup mata dengan kesempatan yang lain? Contoh, saya ingin menghafal Al-Quran, tetapi sekarang banyak link kajian online. Apa yang harus saya lakukan? Mohon nasihatnya Ustadz, jazakallahu khairan. Hadirin yang Allah muliakan. Yang pertama, kalau konteksnya menghafal Quran, semua dikembalikan begini deh. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik menyatakan lan tasluh hadhil umma illa bima saluha bihi awwaluha. Umat ini enggak akan baik kecuali dengan konsep yang membuat umat pertama jadi baik dan terbaik. Umat pertama itu para sahabat. Jadi kita gak akan jadi baik sampai kita mengikuti resepnya umat yang pertama. Karena itulah umat terbaik. Khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Hadis Bukhari. Makanya kan dalam semua bidang, belajarlah dari yang terbaik. Belajarlah dari yang terbaik. Dan itu sering kita sampaikan nasihat itu, ke nasihat para ulama itu kepada jamaah sekalian. Kalau mau belajar, belajar dari yang terbaik. Belajar dari yang terbaik itu beda. Beda. Ya makanya mereka jadi yang terbaik, karena mereka punya perbedaan. Makanya kan salah satu syarat jadi terbaik, kita harus punya diferensiasi. Nah, siapa yang terbaik? Para sahabat Nabi SAW. Ya kita ikuti mereka. Dan ada pun tentang menghafal Quran, jamaah sekalian yang Allah muliakan. Salah satu metode mereka adalah talaki. Talaki. Itu metode terbaik. Dan talaki artinya belajar Quran dan menghafal dengan guru. Jadi langkah pertama, cari guru dah. Jangan ngafal sendiri otodidak. Emangnya haram? Enggak haram. Tapi bukan itu metode mereka. Metode mereka adalah talaki. Belajar dengan guru. Yang diawali dengan Nabi SAW yang belajar Quran dengan Malaikat Jibril. Nabi aja sama Malaikat Jibril. Enggak sendirian. Itu Nabi SAW. Lalu kita mau sendirian. Walaupun tidak haram kan. Tapi wadkhul buyuta min abwabiha. Masuklah ke dalam sebuah rumah dari pintunya. Daripada manjat pagar bisa jatuh, bisa luka, bisa diteriakin maling, masuk dari pintunya. Setiap ilmu itu ada pintunya. Setiap ilmu itu ada jalannya. Kata para ulama, setiap tujuan memiliki jalan. dan Anda harus tahu jalannya. Jadi bukan kontennya aja, kita harus tahu metodenya. Makanya para ahli Quran mengatakan rukun orang bisa menguasai Al-Quran kan tiga. Yang pertama adanya guru, yang kedua murid, dan yang ketiga kurikulum. Bukan hanya ngafal-ngafal aja. Karena mungkin kalau satu surat gak ada masalah, dua surat masih belum ada masalah. Kalau hafal kita udah lima juz, gimana metode memuroja? Itu harus ada seninya. Oke, hafalan kita 10 juz, gimana cara murojaah? Hafalan kita 15 juz, gimana biar masuk ke juz 16, juz 1-nya gak lupa? Para ulama kita mengatakan, semua ada seni dan tata caranya. Makanya rukunnya tiga, guru, murid, kurikulum. Kenapa kita bingung? Tapi sekarang banyak kajian lingkungan. Karena kita garap sendiri, bingung kita. Kalau ada guru, beliau yang menentukan. Hari ini sekian-sekian, hari ini sekian-sekian. Kita ikuti kurikulumnya, dan kita punya waktu. Maka silakan gunakan waktu itu untuk kajian online. Makanya jemaah sekalian, ada salah satu ada penanya nanya ke salah satu ulama terbaik hari ini, Syekh Shalih Utsaimin. Kata penanya ini, "Syekh, mohon nasihatnya, apa buku-buku fikih mazhab Syafi'iyah yang engkau rekomendasikan kepada saya kalau saya ingin belajar fikih mazhab Syafi'iyah?" Kata beliau, "Bukan begitu cara belajar. Bukan begitu cara belajar. Saya bisa saja sebutkan buku fikih mazhab Syafi'iyah, tapi bukan begitu cara belajar. Cara belajar, kalau Anda ingin belajar fikih Syafi'i, cari guru yang jago fikih Syafi'i, lalu biarkan beliau yang buat semuanya buat Anda. Beliau yang ngatur buku apa, kurikulumnya bagaimana, durasinya gimana, segala macam. Bukan kita yang ngeracik. Wong, ya sama, bukan pasien yang ngeracik obat. Yang kasih resep itu dokter, yang ngeracik apoteker, segala macam. Kita gak pernah belajar apa-apa, tiba-tiba belajar ini. Oh, bukan Anda. Kalau ingin belajar serius sebuah bidang atau ingin menuntut ilmu, yang pertama cari guru, itu poin. Yang pertama cari guru. Makanya sebagian ulama klasik seperti Imam Syafi'i mengatakan, "Man kana syekhuhu kitabah ghallabas khata'uhu shawabah." Barang siapa yang gurunya adalah buku alias otodidak, barang siapa yang gurunya adalah sebuah buku, maksudnya belajar otodidak, dari awal belajar otodidak, maka kemungkinan besar kesalahannya lebih banyak daripada manfaatnya. Kemungkinan besar kesalahannya lebih banyak daripada manfaatnya. Dijelaskan sebagian ulama seperti Syekh Utsaimin, mungkin ada 1-2 yang berhasil, tapi berapa persen? Mayoritas kesalahannya lebih banyak daripada manfaatnya. Ingin menghafal Quran, guru. Ingin bisa baca Quran, guru. Ilmu itu tidak bisa dilepaskan. Jamaah, simpel aja deh. Kalau ilmu itu ilmu yang bermanfaat ya, bisa. Kalau ilmu yang bermanfaat itu nggak perlu guru, maka kenapa Allah tidak turunkan kitab suci aja? Lalu manusia suruh baca sendiri. Gak perlu Allah turunkan para nabi dan rasul. Udah suruh pada baca sendiri aja. Turun tuh dari langit Al-Quran, Taurat, Injil, segala macam, suruh baca sendiri. Kenapa mayoritas nabi Allah utus di Bani Israel? Dan kita tahu Bani Israel adalah bangsa tercerdas di dunia. Emang mereka gak bisa baca, menelaah sendiri? Fa'tabiru ya ulil albab. Maka marilah kita berpikir, wahai orang-orang yang diberikan akal sehat, guru itu penting. Allahu ta'ala alam bisawab. Makanya Nabi atau Rasul kitab suci, Rasul kitab suci, Rasul kitab suci. Ada kitab, ada buku, ada guru, ada yang mengarahkan. Allahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah, begitu juga keluarga Ustaz, tim dan kaum muslimin semoga selalu dirahmati oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, bagaimana meyakini bila kita yang pernah terjatuh dalam sebuah kesalahan saat ini sedang hijrah, dapatkah menjadi orang bertakwa, dapatkah mencapai derajat iman dan ihsan? Barakallahu jazakallahu khairan. Ustaz, ya terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin, bukan dapatkah lagi, peluang yang sangat besar. Sangat besar. Sampai-sampai sebagian para ulama menyatakan bahwa Anda lihat mayoritas sahabat senior, mayoritas sahabat-sahabat Nabi yang senior itu pernah melewati masa jahiliyah. Bukan yang dari lahir sudah muslim, sudah steril, sudah bagus dan seterusnya. Ada yang dari lahir sudah oke. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dan banyak para sahabat. Tapi sahabat senior itu kan dari masa jahiliyah. Dari masa jahiliyah. Bahkan Nabi SAW bersabda apa? Dalam hadis Bukhari, khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam idza faquhu. Sebaik-baik orang di masa jahiliyah. Masa jahiliyah loh. Tapi dia punya mental, dia punya prestasi, dia punya fitrah yang bagus, tapi ya masih melakukan ya namanya jahiliyah. Maka ia akan menjadi orang terbaik ketika masuk Islam atau ketika hijrah idza faquhu, jika ilmu menjadi karakternya. Jadi bukan hanya punya peluang jadi ahli takwa, banyak orang yang backgroundnya masa jahiliyah, kata Nabi SAW, punya peluang besar jadi yang terbaik setelah hijrah. Jadi yang terbaik, bukan hanya jadi baik, tapi jadi yang terbaik. Tapi dengan syarat ilmu menjadi karakter. Jadi benar belajarnya serius. Ilmu menjadi karakter. Allah Ta'ala misawab. Maka mintalah pertolongan kepada Allah, dan itu dari syaitan. Makanya kata Syekh Syinkiti hafizahullah, semua pesimistis dari syaitan. Kita aja. Semua pesimistis dari syaitan. Karena Allah dan Rasulnya mengajarkan kita optimis. Yu'jibunil fa'lu, kata Nabi SAW. Saya itu suka dengan optimisme. Makanya kata para ulama, semua pesimistis dari syaitan. Subhanakallah alhamdulillah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan semoga Allah menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.